siapakah kita Indonesia? Sebuah pertanyaan menggelitik yang perlu dengan segera kita jawab. Jangan ya hanya karena memang KTP kita adalah bangsa Indonesia, tinggal di Indonesia. Apakah kita Indonesia bukan berbicara data-data, tapi tentang jiwa dan rasa? Apakah darah kita merah putih artinya berjuang untuk Indonesia tercinta? Apakah kita membuat dia maju dan menyatu dalam karya yang luar biasa? Apakah kita Indonesia rasanya patut dipertanyakan? Karena seringkali kita merusak Indonesia. Kalau kita Indonesia, pasti tak akan melakukannya. Apakah kita Indonesia? Kita seringkali lari dan meninggalkannya. Tak pernah berusaha untuk setia. Apakah kita Indonesia? Jika kita tak pernah memegang janji, tinggal bersama di dalam suka maupun duka, membangun negara dan bangsa dari keterpurukan untuk menggarap kemajuan demi kemajuan. Dianggap remeh hingga dihormati oleh kawan dan lawan. Apakah kita Indonesia patut mempertanyakan diri? Namun jika engkau berkata ya, gugatlah dirimu. Sudahkah kau lakukan yang semestinya? Bayarlah apa yang harus kau bayar kepada negara Indonesia yang tercinta, kepada sang pencipta apa yang menjadi haknya. Apakah kita Indonesia? Temukan di sana jawabnya. Bagaimana engkau berkata iya jika kewajiban kau lalaikan, pajak tak kau selesaikan? Apakah kita Indonesia? Mungkin. Sebaliknya, Anda bukan saja tidak Indonesia, tapi Dracula bagi Indonesia yang menghisap darah Indonesia. Jangan melakukan hal yang menyedihkan, karena di sini ada banyak kita, bukan hanya satu saja. Marilah kita bersama, itulah Indonesia, bangun dan berikan harga diri, sehingga ketika orang memanggil dan bertanya, Anda siapa? Jawab kita bangga dan tak terganggu. Jawab kita tegas dan tak memelas. Aku Indonesia. Semoga bersama saya, Bikman Sirait.